Yang dulu di mana ku subeda putra jujur kalau sutradara rasa biar saya diam dan pergi ku tak pernah menghargai sio serta mau secukup serta mau sabukan tempat untuk berteduh saat hujan ku temui, jangan ku samakan. Sabukan selimut yang kau butuhkan saat dingin kau perlukan. Seharap kau mengerti dan bawa luka kemari. Ku terasa kenali satu story. Memory, sutar ada glory, sorry. Ku hanya kriteria, merenggut bahagia. Ku tak sadarkah, karena kau sayang senia. I don't believe a shit, ku memang parasit. Seperti parasit, ku bikin hati ini susah kis. I don't know. Kenapa bikin salah kita hujan ku temui, jangan ku samakan. Sabukan selimut yang kau butuhkan saat ingin kau perlukan. Seharap kau mengerti dan bawa luka kemari. Kau bawa dia pergi jauh sio. Tersadar sehanya tempat tampung kau curhat. Kau tak pikir saat terluka tolong kau lihat. Ini debu sorry rerangkum yang tersisa. Jalan baik kan bisa tetap paksa. Kau kau menjauh ego terbelah. Sehati tinggal sebelah tinggal celah tak mengalah. Sabukan tempat untuk berteduh saat hujan kau.